Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda an-nabi sallallahu alaihi wa sallam, syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullam muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayuhal muslimun rahimakumullah, disebutkan bahwa umat ini diperebutkan oleh umat-umat sebelumnya. Sebagaimana makanan yang ada di nampan atau di suatu piring. Maka para sahabat di saat itu bertanya, wahai Rasulullah, amin killatina yauma idin, apakah karena disebabkan kami di saat itu sedikit jumlahnya, qala antum yauma idin katsirun. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, justru kalian di saat itu banyak jumlahnya. Ya, di saat itu kaum muslimin tidak sedikit, tapi banyak jumlahnya. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ilat atau sebab, walakinnakum ghusaun ka ghusais sail. Akan tetapi kalian itu seperti buih, ya, dari buih-buih atau busa yang tidak memiliki kekuatan. Kemana arah arus atau arah angin dihempaskan, maka ke situ dia akan berada. Tunza'ul mahabah min kulubi aduwikum. Dicabutlah rasa takut dari hati-hati musuh kalian. Musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala semakin berani kepada kaum muslimin. Ya, wa yaj'alu fi qulubikum alwahan, lalu dijadikan di dalam hati kalian itu alwahan. Qalu wa mal wahan, maka para sahabat bertanya, apa itu alwahan? Qala hubbul hayat wa karahatul maut. Arjuna menyebutkan hubbud dunya wa karahatul maut. Kalian cinta dengan kehidupan, cinta dengan dunia, dan takut akan kematian. Sudah sibuk dengan kehidupan dunia. Ketika melihat yang lain sudah mulai meningkat kehidupannya, maka dia pun tidak mau kalah. Dia pun ingin bersaing. berlomba-lomba dalam menghiasi kehidupan mereka di dalam dunia ini. Bukannya berarti kita tidak boleh mencari dunia. Tetapi disebabkan karena dunia tersebut menjadikan mereka lalai dan lupa akan hakikat mereka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang dituntut untuk beribadah, meningkatkan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka senada pula hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Bani dalam sahih Abu Dawud, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, idza tabayya'tum bil'aynah wa akhadhtum adnabal baqar wa raditum bizra'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Kata Nabi SAW, apabila kalian sudah berjual beli dengan aynah, itu dengan sistem riba, dan kalian mengambil ekor-ekor sapi, sibuk dengan peternakan-peternakan, ya, ataupun pertanian-pertanian. Waraditum bizra'i, dan kalian senang dengan bercocok tanam, dan kalian meninggalkan jihad, maka Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kalian kehinaan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut kehinaan itu sampai kalian mau kembali kepada agama kalian. Naam. Maka dari hadis Nabi SAW ini mengerikan, sangat-sangat mengerikan, jika seseorang sudah sangat jauh dari agamanya. Seharusnya dunia itu mereka jadikan wasilah untuk semakin mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian mereka lupa diri akan hakikat mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabut ini ketika kita mulai berusaha, berupaya untuk meningkatkan kembali semangat kita dalam beribadah, semangat kita dalam menimba ilmu, dan semangat-semangat kita dalam kebaikan-kebaikan. Ya. Oleh karena itu, memang dunia ini semakin bertambah hari semakin indah dipandang, semakin bertambah bulan, bertambah tahun, semakin cantik dipandang. Di tempat kita ini, dulunya hutan. Sekarang ini, ya, sudah banyak pembangunan. Ya, semakin bagus. Tetapi ketika tidak diikuti dengan ilmu syar'i, manusia akan terlena. Naam. Dulunya harga per kapling pun sekian, lalu kemudian naik seketika. Itu dunia. Sehingga dengan demikian, Nabi SAW memperingatkan kepada kita jauh-jauh sebelumnya, ketika atau di saat dunia dibandingkan dengan akhirah. Oleh karena itu Nabi SAW menyebutkan hadis dalam riwayat Imam Muslim dari Al-Mustawrid Ibn Shaddad radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah SAW, mad dunya fil akhirah illa mislu atau misla yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yami falyandur bima yarji'. Dari Al-Mustawrid bin Shaddad radhiyallahu anhu, dia mengatakan bersabda Rasulullah SAW, tidaklah perbandingan kecuali semisal salah seorang kalian, ya, mencelupkan jari-jarinya ke dalam lautan. Kemudian ketika dia mengangkat, maka dia perhatikan, ya, apa yang tersisa dari tetesan air yang ada di tangannya. Itulah dunia. Ya. Nah, yang lain tetap biarkan. Itulah perbandingan dunia. Ya, tetesan air yang tersisa di tangan kita tadi itu dunia. Sementara lautan yang luas itu adalah akhirah. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Maka Imam Nawawi mengatakan, ya, mana hadis di atas menunjukkan pendeknya masa dunia dan fanahnya, sementaranya kelihatannya bila dibandingkan dengan kelanggengan akhirat, demikian pula kelezatannya dan kenikmatannya. Ya, kecuali seperti air yang menempel di jari bila dibandingkan dengan air yang masih tersisa di lautan. Disebutkan pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan dia mengatakan hadisun hasanun sahih, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, nama Rasulullah SAW ala hasirin faqama wa qad athara fi jambihi, qulna ya Rasulullah Lawittakhadna laka bita'an faqala mali walidunya ma ana fid dunya ila qarakibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di atas tikar, ya, tikar anyaman. Maka ketika dia bangun, tikar-tikar tadi berbekas di belakang punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada bekas-bekas tikar di belakangnya. Naam. Kulna, kami mengatakan, wahai Rasulullah, tidakkah kami bikinkan untukmu, ya, sejenis kasur atau yang empuk, ya, yang tidak menjadikan pengaruh atau berbekas di badannya. Maka dari sini menunjukkan bahwa para sahabat itu punya hirs, semangat untuk memberikan manfaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai melihat Nabi seperti itu, mereka ingin untuk memberikan yang terbaik. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Mali wali dunia, apa aku dengan dunia? Tidaklah aku dengan dunia melainkan seperti pengendara yang menunggangi tunggangan, bernaung di bawah pohon, setelah itu dia akan pergi dan meninggalkannya." Ya, dunia hanya bersifat sementara, sementara akhirat adalah kehidupan yang abadi dan selama-lamanya. Demikian pula dalam riwayat muttafaqun alaih dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, fara'a asarul hasir fi jambih fabaka. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat bekas tikar di lambung Nabi sallallahu alaihi wasallam atau di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Umar menangis. Ya, melihat kesederhanaan Rasulullah SAW menangis. Faqala ma yubkika? Lalu kemudian Rasulullah bertanya kepada Umar, apa yang membuat kamu menangis? Faqala lahu, ya Rasulullah, inna kisra wa kaisar fima huma fih. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Raja Kisra dan Kaisar, yaitu Raja Persia dan Romawi, mereka berada di atas kemewahan, ya, penuh dengan keindahan kehidupan mereka. Wa anta ya Rasulullah, sementara Anda hanya beralaskan tikar yang kemudian menjadikan berbekas di belakang. Faqala Rasulullah SAW, amma tardo an takuna lahumud dunya walana al akhirah. Coba apa jawaban Nabi SAW? untuk menghibur Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tidakkah kamu senang bagi mereka itu dunia, sementara bagi kita adalah al-akhirah. Biarlah mereka mendapatkan dunia, bermegah-megahan dengan dunia mereka, tetapi itu sifatnya sementara. Sementara kita ya akan mendapatkan al-akhirah, yang kehidupan yang selama-lamanya, tidak ada habis-habisnya. Maka ikhwati fillah azan yallahu wa iyyakum, maka bersabarlah di dalam menjalani kehidupan. Maka kita diperintah undur ila man huwa asfala minkum wala tanduru ala man huwa fawqakum. Lihatlah kepada orang-orang yang di bawah kalian dalam kehidupan dunia, dan jangan melihat orang-orang yang ada di atas kalian. Itu dalam masalah ad-dunya. Namun dalam masalah akhirat, dalam masalah ilmu, menuntut ilmu, maka yang dilihat orang yang semangat, orang yang rajin, yang menjadikan kita pun bersemangat untuk berlomba mencari kebaikan. Kemudian ikhwat fillah azan wa iyyakum, ini sekedar mengingatkan diri kami dan juga kepada saudara-saudara kami ya yang berkenaan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Demikian pula pada hadis Anas dari lanjutan kitab Ad-Dawa wad-Dawa. Fil Musdad min hadis Anas qala qala Rasulullah SAW alaihi wasallam lamma urjabi marartu biqaumin lahum adfarun min nuhas yakhmushuna biha wujuhahum wa sudurahum faqultu man haula ya Jibril faqala haula alladhina ya'kuluna al-humman nas wa yaqauna fi a'radihim. Ini pun sebelumnya kita sudah membacanya. Dari hadis Anas radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tatkala dimi'rajkan, aku melewati suatu kaum. Mereka memiliki adfar, kuku-kuku, min nuhasin, dari tembaga. Lalu mereka mencakar-cakar wajah-wajah mereka dan dada-dada mereka. Saya mengatakan, siapa mereka wahai Jibril? Maka Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia dan mereka melanggar atas kehormatan-kehormatan mereka. Maka dalam hadis ini adalah perkara al-ghibah. Naam, sampai digambarkan mereka memakan daging manusia. Ya'kuluna luhuman nas. Maka ini bukan perkara yang ringan. Ini perkara yang berat, Akan tetapi banyak manusia yang terjatuh di dalamnya. Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi mengatakan, atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa itu al ghibah? Qalu Allah wa rasuluhu alam. Maka para sahabat mengatakan, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Lebih mengetahui. Qala dzikruka akhaka bima yakrah. Maka dia mengatakan, penyebutanmu terhadap saudaramu dari apa yang dia tidak suka. Qila faraita in kana fi akhi ma'akul. Qala in kana fihi ma taqul faqad tabtahu wa illam yakun fihi faqad bahattahu. Dikatakan, maka bagaimana pendapatmu jika pada saudara tersebut ada seperti yang saya ucapkan? Maka kata Nabi SAW, jika hal itu ada yang telah anda katakan, maka sungguh anda telah menggibainya. Namun jika tidak ada padanya, maka sungguh anda telah berdusta padanya. Maka Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan ijma, ya, tentang haramnya al-ghibah. Terus bagaimana cara seseorang untuk bertaubat dari ghibah? Ya, mungkin saja di antara kita pernah terjatuh, atau mungkin ada seorang yang bertanya kepada kita. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, cara bertaubat dari ghibah, orang yang telah berbuat ghibah tidak harus mengumumkan taubatnya. Cukup baginya memintakan ampun bagi orang yang digibahi dan menyebutkan segala kebaikannya di tempat-tempat mana dia menggibahinya. Nampaknya dia di satu tempat menggibahi yang lain, maka kemudian dia menyebutkan kebaikan-kebaikan yang digibahinya. Di sana ada pula hal-hal yang diperbolehkan untuk menggibah. Tapi dengan tujuan yang syar'i. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala di dalam kitab Niriyatus Shalihin. Yang pertama, at-tadhallum, orang yang terzalimi. Maka dibolehkan lil mazlum, untuk orang yang dizalimi, ya, untuk mengadukan kezaliman kepada penguasa atau kepada hakim. Dan selain keduanya, miman lahu wilayah, yang mereka memiliki wilayah atau kudrah atau kemampuan. Kemudian merekalah yang akan memutuskan. Ini yang pertama. Ya, kita menyebutkan kezaliman seseorang di depan penguasa atau seorang qadhi. Yang kedua, listianatu ala tagrilil munkar, Faradul Asi, meminta bantuan untuk mengingkari kemungkaran, ya, atau menolak perbuatan maksiat, ya, atau mengembalikan maksiat, pelaku maksiat kepada kebenaran. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, al-istifta, dia meminta fatwa atau minta nasihat. Fayaqulil mufti, maka dia mengatakan kepada al-mufti, ya, zalamani abi au akhi au zauji au fulan, telah berbuat zalim kepadaku ayahku atau saudaraku atau suamiku atau fulan. Dengan demikian, maka apa jalan keluar dari hal yang semacam ini? Nah, jadi dia meminta nasihat, ya, minta fatwa kepada al-mufti. Yang keempat, tahdhirul muslimin minasyarr, memperingatkan muslimin dari suatu keburukan. Wa nasihatim, dan menasihati mereka. Ya, apabila ada orang yang melakukan suatu penyimpangan, suatu kesesatan, na'am, maka dibolehkan untuk memperingatkan muslimin dari orang tersebut. Dengan menyebutkan keadaannya dan tujuannya untuk menasihati, ya. Yang kelima, ayyakuna mujahiron bifiskih au bid'atih, orang yang terang-terangan melakukan kefasikan atau terang-terangan melakukan suatu hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dibolehkan pula untuk menyebutkannya agar kita berhati-hati darinya. Dan yang keenam atau yang terakhir, untuk ta'rif, ya, untuk mengenali seseorang. Jadi umpamanya di sini banyak namanya yang sama, sehingga ketika disebutkan dia tidak terlalu paham, maka boleh disebutkan, ya, pekerjaannya atau yang lainnya agar dia bisa dikenali, atau yang sudah ma'ruf dengannya, ya, seperti A'mash, rabun, A'raj, pincang, ya, dan yang lainnya. Maka seperti ini juga tidak mengapa, ya, untuk ta'rif yang dia sudah terkenal dengan itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita lanjutkan, berkata al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, wa fil Jami' Tirmidzi min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakhruju fi akhir zaman qaumun yahtaluna dunya bid-din wa yalbisuna lin-nas musuqad dha'n min al-lin al-sinatuhum ahalla minas sukar wa qulubuhum qulubu dhi'ab yaqulu azza wa jal aybiya yaqtarun wa alayya jitariun fabi halaftu lab'athanna ala ulaika fitnatan tad'ul halima fiha hayranan. Dalam Jami' At-Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah dan berkata, bersabda Rasulullah SAW, akan keluar di akhir zaman suatu kaum yang mereka mencari dunia dengan agama. Ketika mengisi ceramah, maka di sana mereka sudah menentukan harganya sekian-sekian. Pembayaran sekian-sekian. Bahkan kadang belum terjadi ceramah, masih beberapa hari atau beberapa minggu, maka di sana sudah disebutkan sekian-sekian. Dan mereka akan memakaikan kepada manusia kulit kambing, kulit dari kambing, karena lembutnya. Lisan-lisan mereka lebih manis daripada gula. Namun hati-hati mereka seperti hati serigala. Allah Azza wa Jal mengatakan, Abi Yaktarun, apakah denganku kalian menipu? Wa alayya jatariun, apakah denganku kalian berani? Maka denganku aku bersumpah, sungguh-sungguh saya akan mengutus kepada mereka fitnah yang membiarkan orang yang santun padanya hayranan, dalam kebingungan. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan juga Al-Baghawi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Namun madhafu Al-Albani fi dhaif At-Tirmidzi, dilemahkan oleh Al-Albani dalam dhaif At-Tirmidzi halaman 421. Wa qala dhaifun jiddan, dia mengatakan lemah sekali. Walam sawab. Wa dzakara Ibnu Abi Dunya min hadis Ja'far bin Muhammad an abihi an jadihi qala. Dan menyebutkan Ibnu Abi Dunya dari hadis Ja'far bin Muhammad dari ayahnya, dari kakeknya, dia mengatakan, qala Aliun, berkata Ali radhiyallahu anhu, ya'ti 'alan nas zamanun la yabqa min al-islam illa ismuh atau illa ismah wa la min al-qur'an illa rusmuh masajiduhum yawma idin amirah wa yakhrajun al-huda ulama'uhum syarun man tahta adimis sama minhum kharjatil fitnah wa fihim ta'ud. Dan disebutkan Ibnu Abi Dunya dari hadis Ja'far Ibnu Muhammad dari ayahnya, dari kakeknya, dia mengatakan, berkata Ali radhiyallahu anhu, akan datang pada manusia suatu zaman tidak ada yang tersisa dari Islam ini kecuali hanya namanya saja. Ya. Di KTP Muslim. Kehidupan sehari-hari tidak nampak mereka sebagai muslimin. Dan tidak pula dari Al-Quran kecuali hanya tulisannya. Masjid-masjid mereka di saat itu sangat megah, bagus-bagus. Tetapi kosong dari petunjuk. Ulama-ulama mereka sejahat-jahat yang ada di bawah kolong langit. Allah musta'an. Ya, ulama-ulama su, ulama-ulama jelek, kadang berdakwah sambil berdendang. Naam, memadukan dakwah dan musik atau musik dan dakwah. Allah musta'an. Maka dari mereka inilah akan keluar fitnah. Dan demikian pula dari mereka ini kembalinya. Ini sudah semakin atau betapa jauhnya manusia dari agamanya. Allahumma musta'an. Hadis ini dikeluarkan oleh Tirmidzi. Naam. Disebutkan oleh Ibnu Abi Dunya dan Ibnu Battah, dan di Al-Lakh al-Bukhari di dalam Khuluq Afal Ibad, dari hadis Ali bin Abi Thalib secara mauquf. Ayuhal muslimun rahimakumullah, maka apa yang disebutkan ini kita bisa melihat kondisi kaum muslimin di saat ini. Masjid-masjid dibangun demikian indah, tetapi yang memakmurkan sangat-sangat sedikit. Maka kita mengkhawatirkan ini merupakan tanda-tanda akan datangnya Al-Qiyamah. Ya, sebagaimana dalam hadis Jibril, ya tatawwalun fil bunyan, mereka berlomba-lomba dalam membangun. Oleh karena itu kita jangan luput selalu istighfar. Ya. Menyesali apa yang sudah kita lewati, kemudian kita bersemangat untuk masa-masa kedepannya. Naam, siapa lagi yang bisa menegakkan sunnah-sunnah Nabi kalau bukan orang-orang yang menisbahkan diri kepada ahlu sunnah. Nah, apa yang bisa kita amalkan dari sunnah, maka kita amalkan. Yang kebanyakan orang, mereka sudah meninggalkannya. Nah, wallahul muwaffiq. Mungkin ini yang bisa kita baca. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.